الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya Masuhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, ayat yang ke-23 dan 24 dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Yang kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah memanggil kalian, maka silahkan kalian mendengarkan. Karena tidaklah Allah memanggil kecuali Allah imma memerintahkan sesuatu untuk kalian kerjakan, atau Allah melarang kalian untuk kalian tinggalkan perbuatan itu, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali. Wali dalam artian kalian mengajak mereka untuk membicarakan urusan kaum muslimin, padahal mereka ini istahabul kufra alal iman. Bapak kalian, saudara kalian masih lebih mencintai kekufuran daripada iman. Jangan kalian loyal terhadap mereka. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, tafshuna ilaihim asrarul muslimin. Jangan kalian sampaikan kepada bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian yang masih kafir, rahasia-rahasia kaum muslimin. Atau kalian mengajak mereka musyawarah untuk urusan dan kepentingan kalian, kepentingan kaum muslimin, selama mereka masih kafir. Barakallahu fikum. Karena orang-orang kafir itu tidak pernah menginginkan kebaikan untuk kalian, walaupun dia adalah bapak kalian. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Al-ayah. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Mencintai orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu bapak kalian, saudara kalian, anak kalian, keluarga kerabat kalian. Maka jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian lakukan ini. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali walaupun kerabat kalian, selama mereka masih lebih mencintai kekufuran ketimbang iman. Maka Allah mengancam, wa may yatawallahum minhum minkum, siapa yang loyal di antara kalian terhadap orang-orang kafir, faulaika humul zalimun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Sahih. Di dalam agama kita ini ada istilah al-wala wal-bara. Loyal dan berlepas diri. Barakallahu fikum. Loyal dan berlepas diri. Loyalnya kita ya sesama kaum muslimin, walaupun kekerabatan kita dengannya jauh. Karena kita sesungguhnya sesama kaum muslimin adalah bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Jadi dipersaudarakan oleh Allah dengan iman. Jadi. Dan adapun orang-orang kafir bukanlah saudara kalian sesungguhnya, walaupun secara nasab ya dekat dengan kalian. Jadi. Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakim. Wahai Rabbku, sesungguhnya putraku adalah keluargaku. Sesungguhnya janjimu benar dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Padahal anaknya dianggap dia bukan dari keluarga karena dia kafir. Anaknya kafir, tidak mau beriman, tidak mau ikut Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang tidak soleh, atau perbuatannya orang ini atau anakmu ini tidaklah soleh. La haula wa illa billah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum. Siapa yang loyal di antara kalian terhadap orang kafir, ulaika humudz zalimun. Maka dialah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah mengingatkan ulang, kul in kana aba'ukum. Katakanlah wahai orang-orang, katakanlah Rasul kepada kaum muslimin, kaum mukminin, in kana aba'ukum wa abna'ukum. Kalau ternyata bapak-bapak kalian masih lebih kalian cintai, bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kalian kumpul-kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang mewah yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, masih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jadi, artinya anda masih membagi cinta. Bukan berarti selain Allah kita tidak boleh cintai. Boleh, silakan, selama dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Karena kita sebagai hamba harus ngikut pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Yani apa yang dicintai oleh Allah itu pun yang harus kita cintai. Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang harus kita cintai. Baik. Wallahul musta'an. Jadi cintanya kita harus ngikut pada cinta Allah dan Rasulnya. Kalau ini masih lebih dicintai, artinya ketika Allah menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, kemudian kita berpaling dari cinta Allah menuju cinta yang lain. Lebih cinta kepada orang tua, lebih cinta kepada anak, lebih cinta kepada istri, lebih cinta kepada kerabat, lebih cinta kepada harta, lebih cinta pada perniagaan, dan seterusnya. Ketimbang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Lebih cinta kepada ini semuanya ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu. Kata Allah SWT, tunggulah. Baik. Tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah datangkan urusannya. Barakallahu fiikum. Yani Allah mendatangkan azabnya untuk kalian. Kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ilah apa? Halawatul iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang nanti dia bisa merasakan manisnya iman kalau Allah dan Rasulnya yang lebih cintai dari semua-muanya, dari segala-galanya. Baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi, da anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku sendiri. Ya, ini Umar mengatakan, aku masih lebih cinta terhadap diriku ketimbang engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu, la ya Umar, ndak wahai Umar, hatta aku na ahabba ilaika min kulli syai min nafsi hatta min nafsika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak wahai Umar, engkau harus lebih mencintai aku hatta dirimu sendiri, hatta dari dirimu sendiri. Baik. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini engkaulah yang lebih aku cintai. Barakallah, hatta dari diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar cintamu. Barakallahu fiik. Lebih cinta kepada semua ini ketimbang cinta kepada Rasulnya dan jihad di sabilillah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kondisi yang menunjukkan tentang keterpurukan kaum muslimin, bukan lagi pemimpin dunia, diremehkan oleh musuh-musuhnya. Ya karena ini mereka lebih cinta kepada yang lainnya ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'ina," kalau kalian sudah jual beli dengan cara ina, riba dengan tipu daya, perdagangan kalian kalian kotori dengan perkara yang haram, tidak ada lagi berkahnya. Jadi ina ini jual beli, barakallahu fikum, yang sebenarnya adalah riba. Tapi karena tipu daya nampaknya halal-halal saja, boleh-boleh saja, tapi pada hakikatnya tetap haram, riba. Kalau kalian sudah melakukan perniagaan kalian dengan cara riba, taibu akhadtum adnabal baqar, dan kalian pun sudah sibuk dengan peternakan, waraditum bizar, kalian pun juga sibuk dengan pertanian, taibu wa taraktumul jihad, dan kalian pun akhirnya meninggalkan jihad dengan berbagai macam bentuk-bentuk jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum dulla, Allah mencampakkan pada kalian kaum muslimin kerendahan, kehinaan. Tidak lagi kalian disegani oleh musuh-musuh kalian. Tidak lagi ditakuti. Jadi, kalian adalah orang-orang pinggiran, bukan penentu. Sallallahu alaikum dulla. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kerendahan ini dari kalian. Sampai apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi, karena umat ini semakin jauh dan semakin jauh dari agamanya. sampai sebagian di antara mereka tidak tahu Islam kecuali sekedar nama. Dan tidak ada Islam pada dia kecuali sekedar pengakuan. La haula wa la illa billah. Tidak ada sama sekali Islam dalam kehidupannya. Kalau begini sudah modelnya, maka inilah yang berlaku. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dzulla. Allah akan mencampakkan pada kalian kehinaan, kerendahan, dalil, rendah kalian. Tidak dihargai, tidak dimuliakan, bahkan diremehkan. Sampai kapan ini? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali menjalankan syariat kalian. Kalau tidak, maka kondisi ini tetap terus bersama dengan kalian. Karena ini sudah menjadi konsekuensi. Kita mulia dengan agama ini. Ketika kita menjalankannya, kita akan mulia. Tapi kalau kita meninggalkannya, maka rendah hinalah kita. Barakallahu alaikum. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam yang kita jalankan. Arab pada saat itu tidak ada apa-apanya, tidak ditengok-tengok oleh dua negara besar pada saat itu, Persia dan Romawi. Tidak ada. Dari sisi ekonomi tidak menguntungkan. Pertanian peternakannya tidak ada apa-apanya. Pertanian dan peternakan serta perekonomian dua adidaya ini lebih maju, lebih hebat. Barakallahu fiikum. Dari semua sisi. Sementara orang Arab ini hidup berkelompok-kelompok, tidak diatur oleh satu kerajaan atau satu kekuasaan. Hidup berkelompok-kelompok, kabilah-kabilah yang saling memerangi antara satu dengan yang lain. Tidak mau diatur. Bukan lahan yang subur untuk dijadikan pertanian, juga bukan tempat yang bagus untuk peternakan. Tidak ada. Sisi ekonomisnya tidak ada. Tidak ditengok. Maka Umar mengatakan, kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma btagayna al-izzata bighair Islam adallana Allah. Kapan kita mencoba mencari kemuliaan selain Islam ini, maka kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hanya dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, kita akan mulia, kita akan tinggi. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Ini dua ayat ini sebagai pengingat agar supaya kita kembali ke syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita benci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib ilahuna subhanahu wa bihamdika syarul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.